Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum Sederalun, berita sore edisi hari ini Kamis 27 Juli 2017 kembali dibacakan oleh Ahyar dan Kamal. Angin kencang, kapal pesiar batal turunkan turis ke Sabang. 26 calon tenaga magang ke Jepang terima 260 ribu yen. 17 anggota Polda Sumatera Utara dipecat, satu orang poluan. Dengarkan juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Rambi FM. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Rambi FM. Sederhalun kapal pesiar Crisis Pacific Eden batal sandar di dermaga CT3 BPKS hari ini. Batalnya kapal mewah yang mengangkut ribuan wisatawan mancanegara itu disebabkan karena cuaca buruk berupa angin kencang. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Menurut informasi yang diterima dari Direktur Pengembangan Usaha dan Investasi BPKS, Fauzi Umar, kapal pesiar sepanjang 220 meter dan berat 55.000 GTR itu sudah tiba di perairan Sabang sekitar pukul 6 WIB. Namun karena angin di kawasan itu berhembus sangat kencang, maka kapal mewah berbendera Inggris yang datang dari Phuket, Malaysia itu batal merapat dan bersandar di dermaga CT3 BPKS. Sejak pukul 6.00 WIB hingga pukul 11.00 WIB tadi siang, kapal yang mengangkut 1.500 wisatawan dan 1.000 kru tersebut masih parkir di tengah laut perairan Sabang Fair. Sederhalun sebanyak 26 calon tenaga kerja program pemagangan ke Jepang menerima bantuan uang saku sebesar 260 ribu yen dan masing-masing calon mendapat 10 ribu yen atau 1,2 juta per orang dari pemerintah Aceh. Dari Banda Aceh, Asnawi Ismail melaporkan. Selain uang saku 10 ribu per calon magang, mereka juga menerima bantuan transportasi udara dari Banda Aceh ke Lembang, Jawa Barat. Prosesi penyaluran uang tunai dalam bentuk yen diserahkan Kadisnaker Mabuduk Aceh, Ti Bahagia, bersamaan penutupan pelatihan pra-peperangkatan tahap pertama. Sebelumnya, Kadisnaker Mabuduk Aceh, Ti Bahagia menyebutkan program pemagangan para pemuda Aceh ke Jepang telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, Disnaker Mabuduk Aceh telah berhasil mengirimkan ratusan pemuda Aceh untuk dimagangkan di berbagai sektor industri ke negeri Sakura selama 3 tahun dan dapat diperpanjang. Sederhalun Polda Sumatera Utara memecat 17 anggotanya setelah terbukti terlibat kasus pidana hari ini. Seorang di antaranya merupakan poluan yang terlibat kasus narkotika. Dari Medan, Rahmat Wiguna melaporkan. Bribtu Desi Natalia Simatupang yang sebelumnya bertugas di Polres Serdang Bedagai merupakan satu dari 5 polisi yang terjerat kasus narkotika. 4 lainnya ialah Bribka Agus Salam, Bribka Saiful, Bribda Sofyan Vicky, dan Bribda Faisal Raja Ngukku. Sementara Bribtu Cicu Falangi Monti dari Korps Brimob Polda Sumatera Utara dipecat karena terlibat pencurian. Kapolda Sumatera Utara Irjen Paulus Waterpau menyebutkan 11 personel lain yang turut dipecat berstatus disertir. Ia menegaskan keberadaan seluruhnya tetap dikejar. Sederhalun, akibat cuaca buruk PT ASDP Kamis sore ini menghentikan pelayaran kapal lambat KMP BRR dari Sabang ke Banda Aceh. Sementara kapal cepat tetap berlayar 2 trip sesuai menurut jadwal. Dari Sabang, Azhari melaporkan. Kasubag TU UPTD Pelabuhan Penyeberangan Balohan Agustiar mengatakan dihentikannya pelayaran kapal Ruru tersebut disebabkan gelombang laut di perairan Sabang Banda Aceh semakin tinggi, yakni mencapai 2,75 meter yang diakibatkan angin kencang yang melanda kawasan sejak pagi hingga sore. Meski kapal lambat tidak beroperasi pada sore ini, namun tidak ada kendaraan dan penumpang yang terlantar di pelabuhan. Semua kendaraan habis terangkut pada pemberangkatan trip pertama pukul 8 WIB. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sedaralun polisi Israel mengumumkan pada Kamis seluruh tindakan pengamanan tambahan yang terpasang di Kompleks Al-Aqsa usai insiden 14 Juli lalu akan dicabut. CNN Indonesia melansir. Juru bicara kepolisian Israel, Lubas Samri, mengatakan polisi mengembalikan status keamanan Kompleks Al-Aqsa seperti sebelum kejadian serangan teroris di Haram al-Sharif sebelum tanggal 14 Juli. Sementara pejabat pengelola Masjid Al-Aqsa mengadakan pertemuan pada Kamis untuk membicarakan penghentian boikot yang terjadi setelah Israel memasang detektor logam di Kompleks Al-Aqsa. Peningkatan keamanan itu memicu bentrokan antara polisi Israel dan umat Muslim selama dua pekan dan menelan 6 nyawa. Tidak hanya itu, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mendesak agar Israel dan pihak-pihak terkait segera menemukan solusi sebelum sholat Jumat pada 28 Juli besok. Dikhawatirkan bentrokan meluas jika resolusi tidak segera ditemukan. Sedaralun, Presiden Joko Widodo menyebut proses penyederhanaan nilai mata uang membutuhkan proses panjang dan diperkirakan memakan waktu hingga 11 tahun ke depan. CNN Indonesia melansir. Menurut Jokowi, pembahasan redominisasi saat ini masih berada pada tahap awal. Pembicaraan dan perumusan draft rancangan undang-undang, redonominasi juga masih disusun pemerintah. Sebelum diterapkan menyeluruh, redonominasi akan disosialisasikan terlebih dahulu bagi masyarakat. Permintaan sosialisasi itu sudah disampaikan Jokowi kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Sedaralun, aksi kamisan yang digelar tiap pekan di depan Istana Negara hari ini digelar untuk ke-500 kalinya. Penyelesaian kasus hak asasi manusia belum juga dirasakan keluarga korban yang tak pernah surut mengawal aksi tersebut. CNN Indonesia melansir. Direktur Jenderal HAM Kementerian Hukum dan HAM, Mualimin Abdi, menyadari ada ketidakpuasan keluarga korban atas penegakan hukum, khususnya untuk pelaku tragedi Trisakti dan Semanggi 1 dan 2 yang dikategorikan pelanggaran HAM berat. Sebagai langkah untuk menjembatani ketidakpuasan keluarga korban dan penegak hukum, Mualimin menyebutkan pihaknya bersama Kemenko Polhukam sedang merencanakan pembentukan badan bernama Dewan Kerukunan Nasional. Nantinya, dewan tersebut diharapkan dapat memfasilitasi aspirasi keluarga korban yang menuntut keadilan HAM, termasuk kendala dari pihak keluarga yang belum tuntas. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita sore, edisi Kamis 27 Juli 2017. Berita malam Serambi FM hadir kembali pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Berita sore ini juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami www.serambifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sederalun, wassalam.